Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunnallahu jami'an. Bihamdillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di sore kali ini kembali kita membahas tentang nasihat untuk kaum wanita secara khusus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang melimpah dan ilmu yang bermanfaat. Terakhir kita membahas tentang ghairatun nisa, kecemburuan wanita. Kecemburuan wanita ini terpuji apabila tepat sesuai syariat. Adapun akan tercela di saat melanggar syariat. Sebagai contoh, kecemburuan yang membuat seseorang mudah mencurigai, mudah tidak percaya, baik dengan suaminya atau dengan madu-madu suaminya. Karena cemburu itu, kenapa ada yang sifatnya terpuji? Karena ketika wanita memiliki kecemburuan, itu tanda wanita tersebut memiliki kasih sayang, memiliki cinta dan kecondongan. Ketika hal tersebut dia gunakan dalam kebaikan, cemburu dengan apa yang Allah cemburu, maka niscaya itu akan menjadi kebaikan. Adapun terkait pembahasan poligami, maka kecemburuan seorang wanita jangan membawanya benci dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi para suami, hendaknya bijak dan hikmah, tidak serampangan dalam memutuskan berpoligami. Karena ini syariat yang besar, membutuhkan ilmu yang kuat dan jiwa yang kuat. Akan lebih baik ketika ekonominya juga kuat. Memang tidak menjadi kewajiban, namun ketika istrinya bertambah, anaknya akan bertambah, maka akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang bertambah. Ala kulli hal, seperti yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, menikah lebih dari satu perempuan itu banyak hikmahnya. Ketika memang dijalankan sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ulang sejenak, memperbanyak keturunan dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bisa jadi seorang wanita itu mandul, tidak memiliki anak, maka lebih baik dipoligami daripada ditalak. Karena pada pernikahan banyak kemaslahatan selain anak, selain wujudul walad. Naam. Kemudian yang ketiga, ketika berpoligami dengan baik dan sportif dari suami yang adil dan baik, ini akan lebih menutupi kerusakan-kerusakan dan hal-hal yang menghancurkan kehormatan. Karena seorang wanita itu memiliki jadwal nifas dan jadwal haid. Maka ketika memiliki banyak istri, hal yang terkait dengan kehormatan biiznillah bisa teratasi dengan baik sesuai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setelahnya, terkadang seorang istri memiliki aib yang suami harus sangat bersabar menerimanya. Maka di sana, daripada ditalak, maka lebih baik menikah lagi. Dengan catatan suami juga harus bersabar. Karena suami juga tentunya memiliki aib-aib yang istrinya banyak bersabar. Kemudian yang setelahnya, kadang seorang istri memiliki banyak keluhan penyakit. Yang penyakit ini membuat seorang istri tidak bisa berkhidmat kepada suaminya. Bahkan lebih cenderung banyak merepotkan suaminya. Dalam keadaan suami masih membutuhkan sosok seorang istri yang berkhidmat kepadanya, maka lebih baik daripada mentalaknya akan membuat susah suami, membuat susah istri tersebut yang sakit, maka dengan poligami yang sehat, poligami yang baik sesuai syariat, ini lebih mengurai sebuah masalah. Kemudian yang setelahnya, dengan menikah lebih dari satu akan menghubungkan banyak keluarga. Ini. Barakallahu fikunna. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Ini pembahasan kita di sore kali ini lebih mengarah kepada mereka yang sudah dimadu. Namun menjadi nasihat untuk kita yang masih belum dimadu. Ya, artinya kita yang masih memiliki satu istri. Pembahasannya adalah la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha. Nasihat untuk kaum wanita adalah jangan meminta kepada suami untuk mentalak madunya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha safhataha fa innama laha ma quddira laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang wanita meminta talak saudarinya, agar dia lebih terpenuhi piringnya, Fa innama laha ma quddira laha. Maka sungguh hanyalah untuk seorang wanita tersebut pembagian sesuai apa yang telah dituliskan untuknya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan al-muradu bi-ukhtiha ghairuha. Yang dimaksud dengan ukhtun, saudari, di sini adalah selain dirinya. Ya, artinya bisa jadi saudari senasab atau saudari sesusuan atau saudari seagama. Namun Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah di sini mengartikan saudari yaitu dharrah, madu, ya, istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat dari suaminya. Tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya untuk mentalak madunya. Mentalak apa? Madunya. La yang bagi, ini tidak sepantasnya seorang wanita seperti ini dengan tujuan agar suaminya lebih banyak memberikan porsi untuknya, memberikan porsi untuknya. Sebenarnya kaum wanita itu jangan khawatir dipoligami oleh seorang suami yang penyayang, seorang suami yang bijak dan suportif, baik. Karena tidak semua orang yang memiliki satu istri itu baik sebenarnya. Bisa jadi, artinya begini, tidak mesti orang yang dipoligami itu lebih sengsara dibanding orang yang tidak dipoligami. Ya. Karena ini menjadi satu hal yang pobi ataupun diantipatikan, apalagi banyak orang yang menyerukan bahwa syarat ini syarat yang mendzalimi perempuan. Perlu diketahui, banyak sekali wanita-wanita yang bahagia justru ketika dipoligami. Sebagai contoh, ketika belum dipoligami, suaminya cuek, gampang letih, atau pelit. Tapi begitu berpoligami, suaminya memiliki tanggung jawab besar. Kemudian karena dia amanah, sehingga dia berusaha memberikan hak setiap istrinya. Atau kadang seorang suami belum mengerti kelebihan seorang istri kecuali setelah mengerti ada yang berbeda. Ketika dia sudah mengerti, oh ternyata istriku ini yang pertama memiliki kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan itu. Setelah mengerti pembanding. Setelah mengerti apa? Pembanding. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Ibu-ibu tidak boleh su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kaum wanita dizalimi dengan syarat poligami ini. Tidak sama sekali. Nah, wanita yang paling dimuliakan itu wanita di masa Islam. Di masa Islam dan oleh agama Islam. Selain agama Islam sangat merendahkan kaum wanita. Sangat merendahkan kaum wanita. Adapun di tengah Islam, perempuan itu benar-benar dihormati, dijadikan ratu. Dengan catatan suaminya, suami yang baik. Suaminya ngerti ilmu agama, suaminya mengamalkan ilmu agama, ya, seorang istri itu akan benar-benar termuliakan. Tapi kalau na'am walayadu billah, suaminya tidak paham agama, suaminya tidak mengamalkannya, mau poligami, mau tidak poligami, istri itu akan terzalimi. Istri itu akan apa? Terzalimi. Na'am. Namun demikian, bukan artinya kita memojokkan kaum lelaki, tapi seorang istri hendaknya berkomitmen bagaimana bisa menunaikan hak suami terlebih dahulu dengan baik dan benar. Kita kembali pada pembahasan, seorang wanita diharamkan meminta kepada suaminya untuk mentalak madunya. Dengan niat agar jatah dari suaminya menjadi lebih, menjadi apa? Lebih. Barakallahu fikum. Dan juga tidak boleh bagi calon istri kedua atau istri ketiga untuk mempersyaratkan kepada calon suaminya, aku mau untuk kamu menikahi diriku dengan syarat istri pertamamu ditalak. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Naam. Barakallahu fikun. Bagi suami, jangan milih istri yang calon istri yang wataknya seperti itu. Nah, calon istri yang wataknya seperti itu. Belum dipoligami sudah ngatur. Saya mau menjadi istrimu, tapi ditalak dulu istrimu yang pertama. Bagi suami, tolak ini. Perempuan seperti ini ditolak. Kenapa? Karena dia sudah melanggar syariat dalam proses pernikahannya. Dalam proses apa? Pernikahannya, barakallahu fikun. Tapi biasanya, kalau seorang suami ini sudah pacaran, wal'iyadzubillah, sudah memiliki hubungan spesial dengan perempuan yang kedua ini sudah trouble ketemu trouble. Ya. Ini trouble ketemu trouble. Akhirnya, suami ini mengiyakan. Ya sudahlah, kalau begitu saya talak istri pertama saya. Barakallahu fikun, ini dosa yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya proses untuk menikah dengan istri kedua dan ketiga sama seperti proses dengan menikah istri pertama, yaitu mengcrosscheck data, ya, sabar, mencari yang cocok, yang pas. Karena engkau bukan bujang lagi, kamu sekarang sudah memiliki anak dari istri pertama, sudah memiliki istri pertama. Bagaimana cara sebaik mungkin agar hadirnya orang kedua pada rumah tangga kita ini menjadi lebih berbarokah, menjadi mendatangkan kebahagiaan. Demikian. Ya, bukan menghancurkan kebahagiaan yang sudah ada. Nas'alullaha al-aun. Kita meminta kepada Allah pertolongan. Naam. Demikian. Wa qawluhu walitankih yuhtamalu annal murada walitankih hadhalika rajulu min ghairi an tata'arrada li ikhraji dhurrati min ismatih bal takilul amra fi dhalika ila ma yuqaddiruhu Allah walihada khutima biqawlih فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلَ ذَلِكَ وَأَلَحَتْ فِيهِ وَشَّرَطْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ اللَّهِ فَيَنْبَغِي أَلَّا تَتَعَرَّضَ هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُورِ الَّذِي لَا يَقَعُ مِنْهُ شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ إِرَادَتِهَا. نعم. Nasihat bagi wanita yang akan menjadi istri kedua, jangan mempersyaratkan untuk calon suaminya mentalak istri yang pertama. Karena kalau dia pingin mengambil porsi yang lebih besar dengan cara meminta seperti itu, sebenarnya tidak akan berhasil karena semuanya di bawah qada'illah wa qadarih. Dan tentunya itu tadi, bagi suami yang berpoligami dengan cara yang syar'i, insya Allah tidak akan menuruti jenis perempuan seperti ini. Tapi kalau laki-lakinya juga laki-laki gak beres, ya, dia sudah pacaran dulu dengan atau memiliki hubungan terlarang dengan calon istri keduanya ini, bisa jadi dia akan menuruti permintaan calon istri kedua ini. Nah, perlu diketahui memang orang jelek akan ketemu orang jelek, orang baik akan ketemu orang baik. Ya, orang jelek itu akan ketemu orang jelek. Orang baik akan ketemu orang baik. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, maka kita ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah fokus memperbaiki diri kita. Jadilah ibu-ibu yang baik sesuai syariat. Karena kalau ibu-ibu itu baik akan dipertemukan suami yang baik. akan dipertemukan suami yang baik. Naam, ini umumnya. Kita jangan berkata, lah itu Asiyah dapat Fir'aun. Ya. Naam. Itu kejadian khusus. Ya. Barakallahu fikum. Nabi Nuh juga dapat istri yang jelek. Ya. Sebagai ujian dan sebagai barakallahu fikum imtihan. Sebagai ujian dan imtihan. Barakallahu fikum. Intinya demikian. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumunallah. Jangan meminta suami untuk mentalak madunya ibu-ibu. Atau jangan mempersyaratkan kepada calon suami ibu untuk menceraikan istri sebelumnya. Ya, karena ini dilarang dan dosanya besar. Dilarang dan dosanya besar. Maka dari sini yang dimaksud saudara itu bukan saudara senasab, ya, bukan saudara sesusuan, karena tidak mungkin seorang suami menikahi seorang perempuan dengan saudara senasabnya atau saudara sesusuannya. Naam, demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini barakallahu fikum termasuk dari nasihat untuk ibu-ibu. Kemudian nasihat berikutnya, la tatasyabba'il mar'atu bima lam yu'ta. Hendaknya seorang wanita jangan mengaku-ngaku berjasa pada sesuatu yang dia tidak memilikinya. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babul mutasyabbi' bima lam yanal wa ma yunha min iftikhari dharrati. Imam Bukhari punya bab ya, tidak bolehnya seseorang merasa memiliki sesuatu yang bukan prestasinya. Dan bab ini juga membahas tentang larangan seorang wanita membanggakan dirinya di hadapan madu-madunya. Ya. Dia karena pingin, ya namanya kecemburuan kan wajar. Tidak wajar ketika membuat persaingan tidak sehat. Ya. Istri pertama pingin berkhidmat kepada suami dengan khidmat terbaik. Istri kedua juga demikian. Istri ketiga juga demikian. Istri keempat juga demikian. Naam. Misalnya, karena empat istri, berarti punya empat rumah. Ya. Karena empat istri, maka memiliki empat rumah. Istri pertama atau istri kedua, sebenarnya malas membersihkan rumah, menyapu rumah, menata rumah, ya. Tapi dia memerintahkan orang untuk membersihkan rumahnya mungkin, menata rumahnya agar terlihat bagus, terlihat rapi. Karena bisa jadi kebetulan istri kedua belum punya anak banyak, istri pertama udah punya anak banyak, sehingga di istri pertama terlihat tidak rapi sangat wajar karena waktu itu terbatas, anak juga banyak. Akhirnya dia berbangga-bangga kalau di rumahnya saya kan lebih bersih ya Bi ya dibanding di rumahnya Mbak ini, padahal dia madunya. Nah, dia merasa puas bahwa rumahnya bersih, berbeda dengan madu-madu yang lain. Karena madu-madu yang lain bisa jadi anaknya banyak. Kebetulan dia istri yang kedua itu anaknya sedikit, ya, istri yang ketiga anaknya banyak, istri yang keempat anaknya banyak, istri yang pertama anaknya banyak, bisa jadi seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain. Yang jelas, ya, ibu-ibu jangan merasa bangga dengan prestasi orang, kemudian diaku-aku untuk dirinya. Dan ini sering terjadi di antara madu-madu itu, di antara istri-istri yang dipoligami. Sama juga ketika barakallahu fikum, ya istri baru satu ya, jangan merasa hebat dengan sesuatu yang tidak dia kerjakan di depan suaminya. Ya, kalau dia bukan prestasinya, bukan jasanya, jangan mengaku-ngaku. Ya, nah, karena ada juga perempuan-perempuan yang belum dipoligami tapi manjanya minta ampun. Nyetrika, panggil orang untuk nyetrika. Dia bisa nyetrika. Nyuci, panggil orang untuk nyuci. Laundry kan banyak. Padahal dia istri satu. Dan anaknya pun baru satu, baru dua. Nah. Barakallahu fikun. Masak juga demikian. Pinginnya beli terus. Ya. Barakallahu fikun. Maka sebenarnya bukan masalah dipoligami atau tidak dipoligami. Kita itu menjadi salihah sebelum dipoligami dan setelah dipoligami. Mau apapun takdir Allah kepada kita, jadilah istri yang terbaik. Ya. Mau kita dipoligami, jadi istri yang terbaik. Mau kita tidak dipoligami, juga kita menjadi istri yang terbaik. Ya. Nah, di antara sifat wanita yang baik adalah tidak mengaku-ngaku prestasi yang bukan prestasinya. Tidak mengaku-ngaku prestasi yang bukan prestasinya. An Asma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Asma radhiyallahu taala anha bahwasanya ada perempuan berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, innali dorrotan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya madu. Yakni suamiku berpoligami. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku berpoligami. Yakni aku memiliki madu. Fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghairal ladhi yu'tini. Ya. Apakah aku berdosa ketika aku berbangga, ya, ketika aku berbangga di depan maduku itu, bahwa aku diberi sesuatu oleh suamiku dalam keadaan suamiku tidak memberi. Misalnya, ya, dia pamer kepada madunya, kalau Abi itu kalau di rumah saya, itu begini, begini, begini, begini. Padahal enggak, cuma pengen, apa namanya, berbangga-bangga di depan istri yang lain. Apakah boleh, wahai Rasul? Jadi kan dia pengen merasa unggul bahwa suaminya itu, suami kita ini, kalau di rumahku secara khusus betah banget. Rumahnya bersih, ya tidak ruwet, dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-mutashabbi'u bimalam yu'ta kalabisi saubai zur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang yang merasa berprestasi dengan sesuatu yang bukan miliknya, maka dia seperti orang yang memakai dua baju kepalsuan. Artinya haram. Artinya apa? Haram. Ya. Al-mutasyabbi' yakni merasa hebat, merasa berprestasi dengan sesuatu yang bukan prestasinya. Dengan sesuatu yang bukan prestasinya. Ya, karena ingin pamer kepada madu-madunya, akhirnya dia bohong. Akhirnya dia berdusta. Ini kalau suami itu, kalau di rumah saya mbak, misalnya, ini lagi obrolan dengan madunya, itu kalau abinya fulan, kalau di rumahnya saya, makannya banyak banget, ya. Betah banget dia. Dan seterusnya. Ini tidak boleh. Kemudian. Nasihat berikutnya. La tasiful mar'atu imra'atan ukhra li zaujiha. Seorang istri tidak boleh menceritakan. Ya. Wanita lain di depan suaminya. Ya. Tahu enggak Bi, fulanah itu begini, begini. Nanti suaminya terbayang-bayang. Enggak boleh. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashirul mar'atul mar'ata Fatan ataha li zaujiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan jangan menceritakan belak-belakan ya tentang wanita lain di depan suaminya. Sehingga dia menceritakan secara detail perempuan itu kepada suaminya. Hingga seakan-akan suaminya melihat perempuan itu. Ya. Fulanah itu bi, lembut, pinter, cantik, lurus rambutnya, terus diceritakan. Ya. Naam. Ini barakallahu fikum haram, tidak boleh seperti itu seorang istri menceritakan wanita lain di depan suaminya. Di depan apa? Suaminya. Ini untuk menutup celah keburukan. Bukan artinya takut dipoligami, bukan. Ya. Maksudnya ini bisa membuat suaminya berdosa. Ya. Nah. Ini bisa menjadi bumerang untuk ibu-ibu sendiri. Tahu enggak? Fulana itu pintar masak, pintar dandan. Padahal dia enggak pintar masak, enggak pintar dandan. Akhirnya apa suaminya? Loh, kalau kayak gitu ganti aja. Ya. Kalau kayak gitu ganti saja. Naam. Ini kan menjadi sesuatu yang buruk dalam sebuah rumah tangga. Jadi istri hendaknya jangan suka menceritakan perempuan lain di depan suaminya. Di depan apa? Suaminya. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, adapun suami pengin poligami ya suami mencari data karena pengin memang berpoligami. Tapi kalau obrolan biasa kemudian suaminya istrinya menceritakan tentang wanita lain dengan detail, ini diharamkan oleh agama ini akan membuka pintu kerusakan, membuka pintu kerusakan. Barakallahu fikun. Ini ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, tiga nasihat ya di sore kali ini. Perempuan jangan meminta talak kepada suami untuk madunya atau untuk istri yang pertama kalau dia mau dinikahi pada istri kedua. Ya, saya mau dinikahi oleh kamu tapi istri pertamamu kamu cerai. Nah, ini kalau suaminya benar gak error, insya Allah nolak. Ya, tapi kalau suaminya sudah error, sudah memiliki hubungan spesial dengan perempuan ini, bisa jadi bubar. Nah, maka hati-hatilah ya barakallahu fikum dengan syayatin. Dengan apa? Syayatin. Tidak boleh dengan dalih menasihati perempuan, kemudian si suami ini gayanya nasihat, menasihati perempuan yang bukan mahramnya. Namanya perempuan merasa diperhatikan, dikiranya dicintai. Akhirnya terjadi hubungan-hubungan yang tidak baik sampai terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Ya, ini kan akhirnya diagamakan lah. Bahasanya dibaik-baikan. Ini kan saya mau mengamalkan sunnah Nabi, mau poligami. Padahal dianya sudah error tadinya. Ya, dianya sudah enggak baik menjalin hubungan yang terlarang sebelumnya. Ya. Tapi kalau baik-baik, misal ini orang mau berpoligami, meminta Anda sebagai istri kedua, jangan pernah mempersyaratkan saya mau dinikahi kamu, tapi istri pertama kamu cerai. Berarti Anda telah berdosa. Ya, telah melanggar sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang istri jangan merasa berprestasi dengan sesuatu yang bukan prestasinya. Baik dia punya madu ataupun tidak punya madu. Ya. Jangan mengaku-ngaku itu ada masakan enak kiriman orang, terus bilang, "Yang masak siapa, Mi?" "Oh ya, Umi. Yang masak ini istrinya kamu ini yang paling cantik ya. Ini suami istrimu ini yang masak." Padahal bukan. "Nah, ini siapa yang merapikan?" "Oh ya, saya, siapa lagi? Istrimu kan cuma saya." Padahal tadi nyewa orang. Ya. Dan seterusnya. Jangan merasa berprestasi dengan sesuatu yang bukan prestasinya. apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya. Ya, karena ini sama saja membohongi. Kebohongan dalam rumah tangga seringkali membuat kehancuran. Kemudian yang ketiga, jangan seorang wanita tidak boleh menceritakan detail wanita yang lain di depan suaminya, karena ini akan merusak suaminya sendiri dan merusak rumah tangganya. Haram. La tubashirul mar'atul mar'ata fatana'ataha li zawjiha ka'annahu yanduru ilaiha. Tidaklah perempuan, ya, setelah melihat perempuan yang lain kemudian menceritakan kepada suaminya dengan detail, seakan-akan suaminya melihat perempuan tersebut. Nah, sampai paham, ya, alisnya bagaimana, hidungnya bagaimana, wah ini bahaya sekali. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas, ya, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih saya minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Penting-penting, ya, nasihat-nasihat yang akan kita lewati nanti penting supaya ibu-ibu menjadi orang-orang yang terbimbing di dalam syariat biiznillah. Wallahu taala alam bisawab. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita kaji. Kurang lebih saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.